dunia. Oh dunia, hujan pun menangis, cintaku ditelan dunia. Langit, oh langit, hatiku teriris, cinta matiku kan pergi. Maaf aku, yang tak pernah.